আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ফা সুবহানাহু আল্লাযী আল্লামানা মা লাম নাআলাম ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা হাবিবিল্লাহ সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ মুহাম্মাদিন আল মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। পেন্ডেঙ্গার RRI yang berbahagia di mana saja Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali melalui udara dalam rangka membedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi yang dilaksanakan oleh tim terjemah Safir Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah menyuruh kita untuk meminta pertolongan kepadanya dengan dua cara, yaitu dengan cara sabar dan salat, serta melaksanakan seluruh perintahnya. Kenapa mesti sabar yang diangkat? Karena sabar secara definisi adalah menahan jiwa dari kegelisahan, dan sabar dapat mengangkat derajat manusia. Beriman di sini adalah bentuk dari perbuatan dan pekerjaan kita yang tunduk kepada Allah. Diperintahkan untuk meminta berarti Allah telah memberikan sebuah fasilitas kepada kita berbentuk ijabah, pengkabulan terhadap apa yang kita minta. Maka terkait juga dengan ayat yang sebelumnya, yaitu kita diperintahkan untuk mengingat Allah, untuk bersyukur kepadanya, dan untuk meminta tolong. Kenapa? Sebab antara bersyukur, berzikir, dan meminta pertolongan, tiga kegiatan yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Jadi di sini kita melihat kesabaran ini memang tanpa batas. Kesabaran yang dilakukan mulai dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Maka bila ada orang yang mengatakan sabar itu ada batasnya, sebenarnya itulah perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya dan tidak tepat. Sebab sabar itu adalah merupakan bagian dari bentuk jiwa dan keikhlasan seorang mukmin. Kita dengar dalam Al-Quran Allah mengkisahkan tentang Ayyub. Ayyub iznada rabbahu qala rabbi inni masani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ayyub, coba perhatikan, kata Allah, ketika dia ditimpa oleh penyakit, cobaan demi cobaan, lama dia hanya mengatakan, ya Tuhan, saya telah ditimpa oleh penyakit sedangkan Engkau Maha Penyayang dan sayang kasihan kepada saya. Ini kesabaran Nabi Ayub. Jadi ketika Allah menekankan bahwasanya salat ini adalah bagian dari cara minta tolong, maka ketika seseorang melakukan ibadah salat, di sana ada sebuah cara atau sebuah metode yang diajarkan Allah untuk meminta tolong kepadanya. Pendengar yang berbahagia, mengenai meminta tolong ini haruslah dengan kesungguhan. Sebab sebagian orang saleh pernah berucap, ya Allah, saya malu meminta kepadamu akan kesembuhan dan kesehatan. sehingga hal tersebut tidak menjauhkan aku dalam kebersamaan-Mu. Artinya apa? Mintalah kepada Allah, tetapi jangan sempat kita yang mendikte Allah. Dalam artian ketika kita rasa permintaan tersebut tidak juga terkabul dalam benak kita dan dalam rentang waktu yang kita inginkan, lantas kita memberi predikat Allah tidak adil, Allah tidak mempunyai kebersamaan kepada kita. Nah, inilah sebagai pembuka dari diskusi kita pada saat ini. Di samping saya ada Ustaz Zainal dan Ustaz Ferdana. Saya persilakan untuk menambah, kembangkan diskusi kita ini. Menarik sekali kajian kita tentang surat Al-Baqarah ayat 153 ini, Ustaz Hanafi. Kalau kita lihat temanya di buku tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi ini, cobaan berat dalam menegakkan kebenaran. Jadi untuk menegakkan kebenaran itu nampaknya diuji juga. Iya. Dan ujiannya itu gak biasa-biasa, tapi berat. Seberat apapun ujian itu, ada suatu hal yang harus diyakini dan ditanam dalam benak, bahwa itu masih ringan apabila kita hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Maka suatu hal yang menarik dalam ayat 153 ini, Allah memulainya dengan ya ayyuhallazina amanu dan menutupnya dengan innallaha ma'asabirin. Artinya apa? Bahwa orang yang beriman itu pasti bisa bersabar. Kenapa? Karena Allah bersama orang yang bersabar. Kalaulah seseorang mukmin tidak bersabar, berarti dia bukan mukmin sejati. Kenapa? Karena dia tidak yakin akan kekuatan Allah yang tanpa batas tadi. Maka kalau disebutkan as-sabru bila hudud, kenapa? Sabar tidak ada batasnya. Kenapa? Karena kekuatan Allah pun tidak ada batasnya. Nah, kenapa kok harus kita merasa lemah dan tidak sabar? Toh Allah bersama kita. Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang menciptakan hukum kausalitasnya. Ketika seseorang tidak sabar, maka hukuman atau apa yang dideritanya tidak cepat hilang dan dia tidak dapat pahala. Nah, ujian yang berat tadi bukan membuat dia menjadi orang yang berprestasi, ranking 1, tetapi malah menghinakan dia karena dia gagal. Tidak saja musibahnya hilang, kegagalan pun tercapai bagi dirinya. Jadi ini merupakan musibah. Untuk itu, sebagai seorang yang bergerak di bidan dakwah atau bekerja apapun, harus dicamkan bagi kita untuk memulai pekerjaan kita di hari yang berbahagia ini, bahwa kebenaran yang kita lakukan ini akan diuji. Dan yakinlah bahwa ujian itu bisa diatasi karena kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin tambahan dari saya. Ya, mungkin sedikit tambahan juga dan masukan dari saya, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada dua potensi besar yang harus dipegang dan dilaksanakan oleh orang yang menamakan dirinya sebagai mukmin dan ingin menjadi mukmin yang sejati, yaitu potensi di dalam bersabar dan juga salat. Ya. Kenapa? Ini dikarenakan sabar itu adalah usaha-usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan memahami bahwa apabila dirinya sudah berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada lagi hal yang ditakutkannya di atas dunia ini. Segala macam ujian, baik itu kehilangan harta, kehilangan anak, ketakutan akan kelaparan, ini tidak pernah ada lagi di dalam hatinya. Karena apa? Karena dia percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik alam semesta, berada bersama dirinya. Oleh karena itu, jika kita berada bersama orang yang berkuasa, maka kita tidak akan takut dengan berbagai rintangan dan cobaan yang menghadang di depan kita. Potensi yang kedua yang menarik di sini adalah ketika Allah memerintahkan kita untuk selalu salat dalam untuk menstabilkan berbagai goncangan-goncangan yang ada di dalam jiwa kita. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita pahami dengan baik dan kita patrikan di dalam jiwa kita, bahwa di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, berbagai macam rintangan hidup, berbagai macam problema hidup yang menghadang di depan kita, itu semua insya Allah bisa kita hadapi kalau kita mau bersabar yang pertama, dan juga kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalan salat. Saya kira ini merupakan syariat yang benar-benar sempurna, yang tujuannya pada akhirnya adalah untuk menyelamatkan manusia dan memberikan manusia kebahagiaan dan kesuksesan di dalam menjalani kehidupannya. Saya ingin mengangkat ini dalam sebuah contoh kasus yang paling nyata begitu ya, tentang ista'inu bis-sabri was-shalah. Ketika ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, permintaan akan langsung diijabah oleh Allah. Saya sering mendengar perjuangan-perjuangan para kiai, alim ulama pada masa-masa pemerdekaan. Mereka cuma persenjatakan sekedarnya saja. Apa yang bisa dipakai, bambu atau anak panah, pokoknya yang sangat-sangat sederhana. Nah, namun sebelum berjihad, sang kiai memimpin doa, sholat 2 rakaat, sholat minta tolong, sholat hajat, lantas berdoa dengan sebenar-benarnya. Sholat dia sabar, bermohon pertolongan Allah. Maka pada saat-saat genting, ketika mereka ya, melakukan kontak senjata dengan Belanda, apa pengakuan Belanda itu? Seolah-olah yang dihadapan mereka adalah manusia-manusia yang berjubah putih yang menakutkan mereka, sehingga tidak lagi mereka bisa memetik bedilnya itu. Saking takutnya. Nah, ini apa maksudnya? Ini menandakan bahwasanya Allah bersama orang yang sabar dan sholat. Mereka minta tolong kepada Allah dalam kondisi yang sangat-sangat seperti itu, berbahaya, mengancam jiwa mereka. Ternyata Allah menurunkan tentara junudan lam tarauha. Benar sekali. Tentara yang tidak mereka lihat, dan kamu tidak melihatnya, tapi dirasakan oleh orang-orang yang menjadi musuh umat Islam. Memang luar biasa kalau ayat ini kita lihat dalam perjuangan memerdekakan atau merebut kemerdekaan dari agresor Belanda. Iya, saya pun melihat tidak saja dalam kondisi perang, Pak Ustadz, dalam kondisi kehidupan sehari-hari seperti kata Ustadz Perdana tadi, apabila ada kegoncangan jiwa, manusia secara naluri itu perlu curhat itu, Pak Ustadz. Betul. Apa curahan hati. Ah, jadi sebenarnya Islam sangat sangat menaruh posisi yang baik untuk pelampiasan curhat ini. Kalau misalnya kita lihat agama lain tuh, Pak Ustaz, ada kotak gitu, ceritalah di sepuas-puasnya, tapi didengar pendeta. Nah, rupanya pendeta ini gibus pula. Nah, sedangkan umat Islam tidak, curhatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat. Makanya ketika Nabi Muhammad itu sudah mau masuk salat, dia cuma mengatakan satu kepada Bilal, bukan azin ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Tenangkan jiwa kami dengan azanmu ya Bilal. Karena apa? Salat itu adalah tempat curhat yang paling layak. Masyaallah. Apa bagaimana kita mengakui kebesaran Allah dalam surah Al-Fatihah, memujinya dan minta tolong, habis itu setelah selesai sholat kita berdoa, kita limpahkan semua keluh kesah kita, lapang dada habis sholat. Betul. Kalau orang tidak pernah sholat, stresnya gak hilang-hilang. Betul. Dia mau ngelapor dengan orang, maunya baik, rupanya kawannya salah paham, dilaporkannya dengan orang lain, jadilah rahasia umum. Tapi kalau sholat, rahasia kita tidak pernah Allah gak akan ngelapor ke orang lain. Betul. Nah, itulah menariknya bahwa sholat ini merupakan obat goncangan jiwa yang paling efektif. Nah, ya, ini sangat menarik sekali komentar Ustaz Zainal ini. Betul-betul menukik kepada persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Bila seseorang menyerahkan dan menceritakan kondisinya kepada Allah, maka yang akan muncul adalah sebuah ketenangan, kesabaran, ya, kesabaran, keuletan, dan dia yakin bahwasanya rahasianya tetap dijaga Allah, sementara Allah memberikan solusi dari persoalan yang sedang dihadapinya. Iya. Nah, tentunya ini berbalik bila dia cerita kepada orang yang kemungkinan tempat dia bercerita ini tidak amanah. Boleh saja ketika dia cerita ini rahasia kita berdua, tapi begitu dia sudah pulang, jadi rahasia bertiga. Setelah dia cerita kepada orang yang lain, rahasia bertiga jadi rahasia berempat, jadi rahasia umum. Nah, makanya oleh sebab itu, iza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi itu. Benar. Bila kamu minta tolong kepada Allah. Artinya apa? Bukan minta tolong saja dalam artian ya Allah kasih saya harta, ya Allah kasih saya air minum dan rezeki. Tidak. Maksudnya bila kamu mau curhat, curhatlah kepada Allah. Ceritakan apa yang menjadi keluh kesah kita. Wa iza sa'alta fas'alillah. Bila kamu mau minta tolong, minta segala apa yang kamu hajatkan, mintalah kepada Allah. Dibuka jalan kemudahan. Dibuka jalan kemudahan dan Allah bersama orang-orang yang sabar dan berdoa. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhanmu berkata, minta kepadaku. Nah, ini ista'inu bis-sabri. Ud'uni dengan ista'in. Ini sama-sama maknanya meminta, meminta pertolongan, meminta sesuatu kepada Allah. Astajib lakum. Saya akan mengkabulkannya. Jadi di sini sangat menarik untuk kita lihat pada judul besar di dalam tafsir Sa'rawi ini. Ya, Ustaz Hanafi, mungkin dari masukan-masukan tadi ada satu buah syair yang cukup menarik untuk menggambarkan tentang bagaimana para sahabat, para salafus saleh dan para ulama-ulama, mereka itu mencurhat, membeberkan curahan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutanabbi ini membuat satu syair yang indah sekali ketika mengatakan rifaqun iza maddu jazarana ghamarana maharibuna bil huzni jundun shidadun faman ramana ra'a asadan la tahinu. Artinya apa? Bila seorang mukmin itu bila malam hari sudah datang, maka dia seperti seorang budak yang menangis tersedu-sedu di atas sejadah mereka. Akan tetapi apabila pada siang hari, mereka itu sebagai seorang kesatria sejati yang apabila ada musuh menyerang, maka seakan-akan musuh itu melihat mereka itu bagaikan seekor singa yang tidak terkalahkan. Jadi inilah sebenarnya seharusnya karakter dan sifat seorang muslim yang sejati itu. Artinya apa? Pada saat malam hari, ketika dia membeberkan seluruh curahan isi hatinya, meminta ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan apapun yang berbuat di siang hari, akan tapi pada siang hari dia tidak tidur dan tidak berleha-leha. Yang dikerjakannya adalah dia muncul sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pekerja keras, sebagai seorang tentara sejati yang apabila ada yang mencoba untuk mengganggu agama ini, maka dia muncul dan bergerak bagaikan singa yang akan menghadang setiap rintangan-rintangan yang dihadapinya. Ya, pendengar yang berbahagia, menarik sekali judul kita ini. Bagaimana dalam menegakkan kebenaran tersebut tentunya ada cobaan. Maka untuk meringankan dan meminta solusi dari cobaan-cobaan tersebut, mintalah dengan sabar, dengan cara sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Marilah kita perbanyak sabar dalam hidup ini. Semoga cobaan, rintangan yang menghadang negeri kita ini, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, yang kita rasakan sangat berbahaya dan di jurang kehancuran, mari kita tegakkan kembali nilai-nilai kebaikan tersebut dengan sabar dan salat. Maka kitalah menjadi pahlawan yang disebut Allah dengan mujahidin, yang dapat menyejukkan jiwa dan menenteramkan hati. Demikian dialog kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami sangat berterima kasih atas kebersamaan saudara-saudara kaum muslimin sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.